mantek babit wa in ala syarti ya yang kasim mantek alaman sikurung pulau sikurung wa pada bet wa in ala ta'liki fiha yang fiha kat hukim Thank you. karena kita mengutal dan pada hari mimpi ini ditakli dinahar kepada dinahar. Artinya rokok dinahar dinahar. Sedangkan pada setiap mempasilah ini ada takli yang lainnya. Setiap mempasilah anda mendapatkan tali yang mana tawakuf si etesi. Jadi takmim, jadi tali yang maksud adalah ikatan ada dua bok bagian. Dan rapi semua lahir juga adalah sesuatu atau sesuatu yang lain, maka hansak Modera bagi syariah itu kepada mutasilah dan mufasilah, karena hakikat syariah hanya pada mutasilah. Makanya keumum mana? Mana taklim itu istibat. Istibat antara mukaddam dan dalil. Jadi ada kala ada dua di atau tawakuf ada kala ke. Jadi dengan beda antara ta'liq dengan ta'luq, menyuruh ta'liq menghukumkan dengan ta'luq. Yang hukum ta'luq. Jadi buat tanya, buat tanya, nyanyi ta'liq. Jadi hukum yang dalam kariahnya bukan ta'liq, ta'luq. Jadi dihukumkan dengan ta'luq, ataupun dengan istibat antara mukaddam dan dalil. Dan mengatanya kamu jadikan ta'liq dengan makna rabit yang telah disebutkan, karena sesungguhnya pekerjaan anjirhan daripada menjadikan kalamnya tunggu akan sumul bagi mufasilah dan mufasilah. Jadi lagi yang ada bukan huno menyo ta'liq tetap dengan makna ta'liq yang han sumul ke mufasilah, sedangkan kalam tunggu ini harus sumul kepada mutasilah dan mufasilah. Bagaimanan? Karena limusanif berukur akan dibagikan syariah kepada keduanya mufasilah dan mutasilah. Jadi pada mungkin kalau kita arif hukum berdua, kalau kita bagi kalau berdua. Dan berumlah rapi yang telah disebutkan pada mutasilah itu tadi ya. Rapi antara mukaddam dan dalil. Menyebab kaliyah, syariah, mutasilah yang berkabinan kalahir duh, tiba-tibat antara mukaddam dan dalil. Tapi wabil mutasilah dan pada kaliyah, syariah, mutasilah rabihinan dengan tiba-tibat sesungguhnya pekerjaan sungguh terjadilah rabit antara dua buah tujuhnya dengan ina. Jadi antara mukaddam dan dalil pada mufasilah terjadi rabit dengan ina. Umana terjadi rabit dengan ina, titip keduanya hantuploh daripada mu'anadah jawa. Karena ikatan berarti-artibat dan berdekatan luai. Punya ikatan antara mukaddam dan dali pada mutasilah zahir kena mengikat, karena hanya terdapatkan dali mihana mukaddam, hanya wujud dali mihana wujud mukaddam, maka zahir perikatan antara mukaddam dan dali. Tetapi perikatan antara mukaddam dan dali pada syariah mutasilah yang khafi wujud. Kedatuan asyik imma al-abiyat wa imma al-suar. Sesuatu ada kalah putih, ada kalah hitam. Ini hubungan antara putih dan hitam kuadrat. Setelah ada rabit inan pada inan. Juga makna rabit pada inan ditiup daripada keduanya mukaddam dan tadi hantuplau daripada mu'anadah si apa. Mukaddam tapi-tapi lawan tadi, tadi lebih lawan mukaddam. Jadi ia tiba hubungan yang naluai lawan. Hubungan ini lawan. Mana? Lagi nisbah. Jadi nisbah hanya perikatan antara dua bersih. Nisbah antara putih dan hitam kuadra. Oh titen. Jadi titen itu nisbah. Hubungan yang naluai ini hubungan titen. Jadi yang pada mufasilah karena ia tiba. Ketibat ras mu'anadah, ras perlawanan luai. Jadi handuploh, hana bukan hana duploh luai, hana duploh dari memusuh luai. Wa'anahu dan semuanya pekerjaan, hana salah ikhtisar diatun salah satu keduanya. Nyaratnya dalam ketibat, wajah ketibat antara mukaddam dan dalil. Mukaddam hanya tegang dari tali, tali hanya tegang dari mukaddam. Kadiah ni, kalau kejadian ni, ini kejadian bertolak belakang. Pertena putih, hana hitam, dina hitam, hana putih. Tapi kadiah ni hanya tegang luar. Asyik ima aswad titik ini kan guna wa ima abiyat. Jadi ini kan iktibat itu iktibat dari segi hanasah kasimpan dia itu salah satu pada rakulu maka hendik katakan al-adadu ima zujun watas putu lian leka ilmu juga hendik benar dia katakan al-adadu ima zujun tamak wa ima fatu tipek ni ima zujun katas putu. Wasihu dan salah keadaan taklik itu kekal dari makna taklik. Yang kata aku cara ikut taklik diketahui dengan makna kafir supaya sumul kepada taliyah syariah mumpahilah. Bina cara aku itu kan? Bina cara aku itu salah keadaan taklik itu kekal dari maknanya. Bagaimana kau ya tuh? Mana tahu aku cek dia cek di mana mana taklik? Menyebut apakah pada syariah nah terjadi tawakuf bagaimana menyuka kebukadir berarti nah salah keadaan ta'li itu bekal di atas maknanya ta'li dan diiradahkan sesungguh syariah itu barang yang dihukumkan padanya dengan ta'li secara syarih atau ta'li secara ilzam bagaimana ada pegawai. Jadi yang dihukum syariah barang yang dihukumkan dengan taklif. Bagaimana taklif? Tawakuf sesuatu dari sesuatu yang lain. Cuma taklif ada kala taklif syarih, ada kala taklif. Taklifnya dikendal. Jadi yang taklif syarih, ini syariah mufasilah. Yang taklif sejarah latin, ini syariah mufasilah. Yang mereka menang takmim taklif, taklifnya dua, nasarihnya ikhidam, maka ikan maulah syariah mufasilah. Pakai tamam. Karena sesungguh subuh salah satu dua buah tarafnya mumpasilah tawakuf yaitu ternafi yang lain. Mana tawakuf ni? Namanya pak mumpasilah wujud salah satu tawakuf yaitu wujud yang lain. Mereka mumpasilah wujud salah satu tawakuf yaitu nafi yang lain tawakuf ni. Endra genap kan ini baru nak genap mereka hana kan ini. Jadi baru na menyona nyembak mutasila baru wujud kali menyo wujud mukata menyo baru wujud kali menyo hanya mukata mendengar tahu kau na tahu kau si dia si ini tahu kau wujud dan wujud ini na tahu kau wujud dan ada baca ini kan ada baru wujud dua tahu kau si dia si maksud si nya ada jadi tahu kau wujud kali dia tu nanti mukata begini. Karena sebut salah satu dua pokoknya tawakuf yaitu ternafi yang asal atau ternafi salah satu tawakuf yaitu sunnah yang asal dan bahawa jadi kalau sebut tawakuf yaitu nafi nafi tawakuf yaitu Yeah. Jadi membatilah karena syaktian, syaktian dan mutabilah dan membatilah. Wadidah juga ikhisal, memang ikhisal pada nasul amri. Wadidah juga ikhisal, memang ikhisal pada nasul amri. Ini adalah hubungan antara dua pokariah. Ini adalah syaktian mutabilah. Mana ji? Tawakku wujudnya ada kewujudnya. Ini memang pada nasul amri. Ini lagi ni, ini tawakku betul. Menangkan tawakku, salah. Apakah kalian jatiah mubasilah yang itunya oleh mubasilah hanujudnya menyebalam nafi ji hanujudnya menyebalam nafi ini kejadian kalau ringan tapi salah ianya lagi yang pada wakil berarti betul ingkana mujabah maka jika ada yaitu salibah nyantanya menyebabah minyak salibah maka rutuinya dengan mutawakah salah hukum mankur dan tulisnya dengan enam tawakah. Jadi wadah tak nafi hukum. Jadi memang pada nafsu dan tulisnya nafi. Rutuinya sesuai dengan nafsu nafi maka salah. Lebih umum daripada bahwa adalah dua bukharap syafiyah itu hukum dua. Kedua lagi pula maka nanti samsu tanya dan pada hari mukjizun. Ini kedua betul kalian. Adapun tulis kedua, pula maka nanti insan dimarah. Ini adalah yang pun kan? Bahwa nanti pun tiap kali nana insan itu tidak, maka dia yang insan itu naik. Ini kedua salah. Jadi karena hamliyah yang di judul syafiahnya salah, perkataan ini salah kita. Takkan? Watan kasimu aizan dan terbagi ianya syafiah pula. Bagaimana terbagilah hamliyah kepada mamadra, atau terbagi kepada syafiah mutasilah dan mikirnya yaitu syafiah mutasilah. Seumpama yang mutasilah hingga nabi syamsu utalia dan penahar muhidur. Jika nalah madauro itu yang mungkin, maka nahar itu yang mungkin. Mainan yang ditemukan hingga nabi syamsu utalia dan yang dikali penahar muhidur. Jadi tak berikat antara wujud nahar kepada nabi madauro. Mana di? Menyenai diri Madauro, maka datanglah siang. Menyenai diri Madauro atau malam. Dan dinamakan akan syafiyah karena wujud ada syarat padanya. Dinamakan akan mufasilah karena ikhtisal dua mukharafnya nisbah utul dan mahiyah. Gunan mutasilah karena ikhtisal dua mutaraf nisbah utuy dan mahiyah dalam qulubu ikhtisali tarfaiha mana ikhtisal dua mutaraf mukarana menyertai keduanya dua bulandu nisbah utuy dan nisbah mahiyah artinya daripada jihad tahqiq dan musahabah makna ikhtisal daripada jihad utuy sesungguhnya pekerjaan tiap kali tahqiq salah satu keduanya tahqiqlah yang lain makna ikhtisal daripada jihad mahiyah mutafat keduanya dan musahabah keduanya dan hana tanafi hana munafah antara keduanya mana mana jadi makna ikhtisal ikhtisal dua buah taraf nisbah butoi dan nisbah mahiyah makna nisbah butoi wate tak kok sabuk ini. Menyukana mukadam karena dan yang ke nisbah betul dan nisbah ma'iyah makna nisbah ma'iyah musafat keduanya dan musahabah keduanya dan hana munafah maka keduanya antara mukadam dan dalinya hana munafah guna mana ma'iyah di musahabah mengawal. Mana antara tegir madarun wujud nahar dengan musahabah? Wadena nahar, wadena nanti wadena hana menentang dua beda nampak mumpasilah. Mumpasilah wadena mumpadam dan tali. Wadena tali dan mumpadam. Wa misliha dan terbagilah kepada misilnya syartiyah mutasilah. Pak misil, misil pada rabi yang telah disebutkan, yaitu syartiyah mutasilah. Umpama ima ayat pun ala datum dojan obatan, adakala bahwa nala bilana itu benar atau lain. Ini ada juga dua buah kaliyah tadi menolong al-adadu zonjun al-adadu fardun. Bilangan itu genap dan bilangan itu ganji. Juga ada perikatan, adakala genap, adakala ganji. Dan antara mufaddam dan tali menentang luar ini empat. Habis pada tun tanya, pada tun kamu awamis liha, misilnya pada rabit mengisyaratkan kepada sesungguh tatiyahnya akan syafiyah semajat dengan ijibar rabit yang terjadi di antara dua mukarabnya dengan dengan. Ini awamis liha, menurut syafiyah mumpasilah, syafiyah mumpasilah, dan misilnya misilnya syafiyah mumpasilah, yaitu syafiyah mumpasilah. Pakai itu misil. Kena pegang menolong dukun syafiyah mumpasilah, karena na wajah persamaan dengan mumpasilah. Jadi bimbut ke ubi-ubi yang syafiyah adalah syafiyah mumpasilah. Jadi kukaliyah mumpasilah dukun syafiyah, karena saban dengan mumpasilah. Rezeki narabi. Walaupun rabi ini hanya saban. Rezeki na'ir tibat. Dua buah kaliyah yang na'ir tibat. Jadi syafiyah mumpasilah hanya dalam keadaan menjadi na'ir tibat. Kaliyah mumpasilah bikin syafiyah ini. Kaliyah mumpasilah na'ir tibat. Walaupun jaga na'ir tibat ini hanya saban. Jadi karena sama-sama na'ir tibat bikin syafiyah ini. Yang disyarah pada kedua mislihah. Kun kamu wa misliha, misilnya pada rabit mengisyarat kepada sesungguh tasmiyahnya mubatilah akan syartiyah itu majaz, bunan syartiyah itu majaz, dengan ta'itibar rabit yang terjadi di antara dua mutarabnya dengan ina dalam kepada anak rabit, walaupun rabit ini rabit ina. Adapun kemenan dianya syartiyah mubatilah itu hakikat istilahiyah yang menyukai hakikat istilahiyah nama jatih. Itu kalau kan? Jadi itu yang mana ikhtimat saya itu menua. Ikhnya tidak istilah ia. Kalau itu orang mana lain kan? Ramatan karena ramatan yang orang berubah kita buat dia menyuruh kita buat ramatan yang taklik mana ikhtimat tadinya tidak istilah ia. Menyuruh kita mana taklik tetap taklik pada mubasilah di jalan majat karena tandiknya dia tiba pada saat yang mubasilah dia ya, tiba ini ya, di jalan majat. Maka tasmiyah Tuha mubasilatan dan bermula tasmiyahnya itu akan mubasilah karena nahuru intisal karena huruf yang dinya kepada intisal. Dan itu iman huruf yang bisa menjelang kuhura diikuti hasil yang bisa siha hubungan mumpasilah karena na huruf yang bisa huruf yang disilah kepada yang bisa bagi takut iman menuh iman merintah enam tempat wan makanya iman itu huruf yang bisa kenden usahaan dalam syarah samsiah dalam periode sunnah pekerjaan tidaklah titik barang yang diistimalkan padanya barang akan ada tulisan wajib bahwa ada yaitu salah satu mumpasilah yang lain. Jadi mumpasilah kan bagi lain dek mana manik ulu, manik jamak, manik ma. Yang kena saya kena ima, kena manik belum pula. Kena saya kena berdapatkan guru ibisat, ini akan termasuk salah satu daripada neboh fadiyah mumpasila, mana-mana. Tidak tak tiap-tiap barang, tidaklah tiap-tiap barang yang diamalkan padanya barang akan ada ibisat, wajib bahwa ada ia salah satu mumpasila. Tidak lagi nya. Fakatlah dia bicara, maka semua kalkul menuju pada bicara. Fakat dia punu nilai real hakiki. Itulah. Asma. Kadang-kadang ada logikon hakiki itu beberapa sunnah yang lain. Yang kan manik jamak dan kan manik kunu. Menyu yang hakiki manik huma kan. Jadi selain manik huma, mana bente langsung manik jamak dan manik kunu. Tapi manik jamak ke, kalau manik huma ke, manik kunu kan manik jamak juga. Ini kan ada anak lain. Lu pakai ada hibisah, tapi kalian ini keluar daripada dia. Umpama ra'a itu imma Zaidan wa imma Amran. Lung kalon ada kala jadi ada kala semua. Nah namanya. Hanamane hulu bina jik hulu lupa. Hanamane jamak jik jamak lupa. Ulo mane huma. Dan yang dalam wal alim imma yang mula Allah hulu manim. Ada kala bahwa kutumah akan Allah. Dan ada kala bahwa kutumah ma'at dia akan manusia. Entah kata gitu. Anam bapa begitu. Disebut adanya liran ini dan syarah dalam kitab pemirnya Bimayati beserta Nahdun Akasyah di Yusi pada Musa Al-Fatih. Mungkinnya negara seperti Nahdun Akasyah di namanya di walau kata ibarat Bimah Anandai damong dalam dirinya. Masalah dengan itu, dengan itu iman. yang isyarah dengan kata-kata masalan kepada sesungguh ada di misal hanya terhasar pada imam. Tetapi misalnya imam itu taratan. Taratan ini, taratan menurut taratan. Ini misal ini. Oh, nanti dipakai umum misal dan semua makhlukannya. Alladhi yusayyiru qadiyataini qadiyan dan wahidah. Huruf ibisal alladhi yang dibujud ia akan dua qadiyah menjadi satu qadiyah. Maknanya menyebabkan ada tadi dua qadiyah. Dia mengalami itu zogun, lalu bardun dua qadiyah. Tapi kalau tidak juga keilmah, dua qadiyah terikat jadi satu. Lalu ilmah zogun, ilmah bardun. Wal intisal adamul di imani fisirki au fil sibbi au fi imamaan kama yati. Dan bermula makna intisal itu hanya mutafat pada rutul atau pada sulit atau pada keduanya sulit dan sulit harus keadaan serta. Yang mana intisal? Jadi intisal hanya mutafat pat anam sapat pada betul. Kunam sapat pada betul. Kapu betul mukadam dan betul tadi. Mukadam betul tadi betul. Yang ini sapat. Yang kapu. Kapu itu anam sapat pada sulit. Manam sapat pada sulit. Kapu nafi berdua. Nafi mukadam, nafi tadi. Yang ini. Ataupun berdua itu betul naitim berdua betul salah berdua naitim. Jadi menyo hanya mengsapat pada betul yang ke mana jama sebab mukatam pinyo tali pinyo nya mati bang naitim lagi yang berarti kau juga berdua naitim pada naitim juga berdua itu mana jama. Karena menyohan hitim tulis bandua sama dengan haitim nafi bandua. Menyohkan aku nafi mukadam, lelip nafi dali. Haitim nafi dali, nafi mukadam. Dan menyohkan aku nafi dali, haitim li nafi mukadam. Menyohkan mana ulu. Bahkan haitim nafi mukadam, malum nafi dali. Sebab menyohkan aku nafi dali, nafi mukadam, sama dengan nafi bandua. Yang haitim, sahabat bandua, itu. Yang baik nafi bandua, menyohkan mana ulu. Minyo bandua menaitim, musafat pada butuh menaitim, musafat pada tulis menaitim, yang ikun manek, manek umat. Jadi surah ibisal menang, maka bandainya sebenar syartiah mumpasirah. Tapi surah ibisal menang tuan apa? Makna ibisal pada jamek, pada manek jamak, maknanya hana ibtimak pada butuh. Ibisal pada manek hulu, maknanya hana ibtimak pada nabi. Intisal pada mana huma hana ijtima pada betul dan nafi. Jadi yang dasar mana anda intisal mana? Intisal mana intisal mana? Itu anda ijtima. Mana dasar bagi intisal adalah anda ijtima. Jadi berbeda anda ada ijtimanya ada kala pada betul, ada kala pada sulit, ada kala berdua. Juz'ahuma mukaddaman wa tali. Juz'uk kedua-duanya itu mukaddam dan tali. Artinya juz'uk awal dan juz'uk sani daripada syafiyah mutasilah dan syafiyah mufadilah itu mukaddam dan tali. Jadi juz'uk pertama nanti mukaddam. Yang ada syafiyah mutasilah dan syafiyah mufadilah nanti. Juz'uk kedua mukaddam tali. Artinya juzuk awal pada sebutan menyewa surah mumpasilah dan pada martabat menyewa mutasilah dinamakan mukaddam walaupun disebutkan pada akhir pada surah mutasilah dan juzuk yang kedua menanti dinamakan akan dali walaupun disebutkan pada awal pada mutasilah. Jadi menyewa syafiyah mumpasilah yang mana juzuk awal pada sebutan dan yang awal yakunnya mukaddam yang dulu dah kan tadi sekali dah balik yang awalnya tu di al-andalu ima rojun wa ima fardun ya ima rojun mubatan ima fardun tadi dah balik kan al-andalu ima fardun wa ima rojun berarti ima fardun yang padam ima rojun tadi karena qadiyah mubatilah wajah dah balik-balik ada pengaruh mana yang padam dah berdua tadi yang berawai dah berubah akhir yang akhir dah berubah awal yang mana ada pengaruh biasa benda. Kalau kena pegang ni, ada kalanya, ada kalanya. Mana ada kalanya, ada kalanya, ada kalanya, ada kalanya, apa beda? Jadi, waktu yang hendak pengaruh pada mana, makanya kalau mukadam yang pun pada sebutan, kalau yang awal dah kun, yang mukadam. Yang dulu dah kun, tadi. Sedangkan pada setiap mutasilah, yang beda. Mengingat yang dikalan, kalau awal pada sebutan, awal pada martabat. Kalau yang martabat di mukadam, bukan mukadam. Yang martabat kita akhur bukan tadi walaupun pada sebutan membalik maka kadang-kadang awai tadi daripada mukadam menilai martabat jadi tuan bupati menua pada istilah sesungguh mukadam dianya itu madkhul ada syarat pada mutasilah tempat dikandung ada syarat yang mukadam tadi barang yang dinaklikan asil madkhul ada syarat ini melalui yang jadi yang tidak balik-balik itu kan tentu yang berkata antara tempat taklik yang satu yang datang ini mu'allak mu'allak alih mualak dan mualak alih kita awal yang mualak alih kan saya tahu apa wujud mualak kalau ada mualak alih berarti martabat mualak alih dah kata baca lah sesuai martabat itu juga ada berarti berarti benua itu martabat berarti kalau martabat kalia mana dah pegang dia mau berarti ini kejap dia berarti ini ikut si berarti apa kau kejap berarti ini berarti ini berarti itu sebab nanti martabat berarti nanti sama martabat kat tani sebab tapi juga nanti so, yang tak boleh. U'a tak boleh ada B, U'b tak boleh ada A. Kenapa? Mu'ya'a tak boleh ada B, berarti B pun kata. Kata tak boleh, kata yang tak boleh. U tak boleh wujud nahar di atas tubiat mata orang. U tak boleh tubiat mata orang dari wujud nahar. U tu tak boleh berangkat. Tapi yang tak boleh ada ke? Agaknya kemana jika nalah matauro itu yang cubit maka nahar itu muncul. Ini kan kata ini muncul nahar ada cubit matauro. Kalau dia kun an naharu mau duduk entahlah an samsu. Entahlah kalau kita betul duduk naik kembali kan? Yang tetap yang mukadam cubit matauro. Nahar muncul tadi. Baik tak balik ada aduh. Ini kan ada haru mujudan. Tak balik ni kakak ni lagi penuh jadi yang ni. Ini berjadah lagi kita. Madkhul ada syarat yang mukadam. Yang tak taklik asing ada syarat yang tadi. Kedudukan walaupun tak balik ni yang boleh buka. Dia punya kata balik ni kaya kembali kedudukan. Memang jumpa memang ada syarat tak balik. Kalau balik kuduknya, ini sebutan kebutan balik. Hingga di syamsu terlihatkan panah haru mau judul, balik. Jadi dia melihat tapi, anah haru mau judul, hingga di syamsu terlihatkan. Baliknya, kalau balik, pindah kuduk ada syarat. Bagi madhul ada syarat, yang patah. Yang ditaklik, yaitu tadi kedudukan, bawah, atau akhir, sabar. Jadi walaupun di hidup akhir, tapi mukadam. Belum. Yang kedua, barang yang ditaklikkan dan semua sepuluhnya. Adapun mufasilah, maka hana mukadam baginya dan hana dari mukadam hana dari hana. Karena makna tidak akan berbeda padanya dengan takdim dan takdir ya, dari Allah. Jadi wadah hana beda takdim dan takdir, bukan semuanya pun mukadam hana dari hana. Yang dua, kemana itu? Yang pun mukadam yang kedua, dari tidak boleh buruk, dia tak boleh dua pun mukadam. Apa mana lebar? Jadi mukadam ya, yang dibahas sebutan supaya dibahas martabat. Hana martabat tak ada umbar. Seumpama an-nahar mawjudun hingga nanti syamsu talianan. Mempadam tak? Hingga nanti syamsu talianan. Mempadam an-nahar mawjudun tadi ya penawai. Adapun mumpasilah, maka hanya jenis tertib dan cara dua pos untuknya mumpasilah kecuali tertib pada sebutan. Maka barang mana keduanya yang tidak tersebut akannya pada awal, maka dia itu mukadam. Maka barang mana keduanya yang tidak tersebut pada awal, dia itu mukadam. Dan barang mana yang keduanya yang tidak tersebut pada akhir, maka dia itu tadi. Timnya perlu timnya apa? Hanya mukadam, hanya tadi. Amma bayanu tadi ikhtisali, adapun penyata babiah yang mempunyai ikhtisal, artinya babiah mutafilah. Maka barang yang diwajib ia, artinya dikehendaki ia akan musahabah dua wujudu. Dua wujudu mukadam dan tadi. Jadi yang ken babiah mutafilah, babiah yang dikehendaki musahabah antara mukadam dan tadi. Antara mukadam dan tali musahabah bersamaan ada pada musahabah keduanya yaitu wajah lusum dan dengan mata lusuliyah dianya itu alati yang dihukumkan padanya dengan butul bagiah yaitu dibudi butul yang lain karena nak alakah yang antara keduanya yang wajib lusiyah dianya alakah itu barang yang dengan sebabnya barang melalui dalam pada makan tali. Okey, sebab dia dengan bahawa dalam badan itu sebab pada tani. Bagi kita pula makan nanti syamsul talihan pada hari menjudul atau musabab ma'an. Sebab itu atau bulikon. Kita ataupun, mana ataupun adanya ada kalau buku buah. Maka dulu-dulu yang tahu yang dikun mutasilah dalam Kun tafa'unna kalau batir. Bagi hukum tanah sumber itu menjadi mufassal melazimi kepada tali dan tali melazimi kepada mufassal yang menyebab fa'ul syarakah pandu wajani hukum tanah itu melazim pandu wajani A melazimi B, B melazimi A maka hana pada zat yang mufassilah lagi kira-kira kinkana hada insan bahwa hayawan. Yang antara sebut insan dan sebut hayawan, nak dalam tu mana apa jenis? Punya insan pasti hayawan, punya hayawan pasti insan je. Mana? Insan melalimi kepada hayawan, tapi hayawan hanya melalimi kepada insan. Artinya tak siap mutafilasi. Artinya tak lazum mana kalau dia terbaik berawal. Jadi yang maksud ini you know, lazim tali bagi mukadam. Apabila wujud mukadam, pasti wujud tali. Tapi hanya balik. Kalau nak saya kau wujud tadi, wujud mukadam. Karenanya tergantung pada madah. Menyebabkan pada madah. Menyebabkan pada madah tasawi. Tapi kalau yang mutasilah hanya terhasil pada madah tasawi. Makanya tak lazum itu kan yang terbuat ke roh. Kan tak lazum daripada dua buah jenis. Tapi sama jenis pada. Kemudian talazum dengan mana tasahuh? Yang dua boh. Talazum yang pertama menyemakna draw ibnu talazum dua boh jani. Balik dia tiga. Talazum ibnu kau dua boh jani. Dibelah dengan. Yaitu jani. Dari jani mukadam melazimi kepada wujud tali. Mana balik? Yang kedua doa dengan mana musahabah? Musahabah ini lebih umum daripada talazum. Karena itu terbenar syartiyah mutasilah kepada yang ittifaqiyah kepada yang luzumiyah dan ittifaqiyah. Beliau lusumiyah mempatah memang melazimi kepada tadi lagi cubit madaro. Cubit madaro, diri cubit madaro melazimi kepada wujud nahar. Yang lusumiyah. Yang memang yang lusum, betul lusum. Tapi nah parat-parat itu yang wujud mempatah hanya melazimi kepada wujud tadi pada waktu ini. Lagi kata tu, Ibu Mata itu kumtuh. Mereka tidak sedih, sudah ulur. Apakah ada sedih yang utabah kiruan? Kami ikam di sini dan tahu lulusnya dan selama ini kepada orang wujud nahar menyebut mata orang meladimi kepada wujud nahar karena tubit mata orangnya juga sebab bagi wujud nahar maka menyebutkan sebab meladimi kepada wujud usabah tapi yang kamal tajun kuntungnya apakah ada wujud jadi sebab bagi wujud saya sehingga ada punya kaedah wujud tak ada wujud yang istifakiyah bukan wujud. Jadi menyedari barat dengan talazum, walaupun talazum kata bermakna dengan lusum daripada sabo jenis hanya terbenar kepada tabiat ittifaqiyah. Jadi ketakmim talazum dengan mana tasahuh musahabah. Makna musahabah wujudnya ketika wujud dia. Walaupun wujudnya bukan sebab untuk mewujudkan dia. Tapi artinya ketika na mukadam maka pada saatnya na dan apakah na tali amrun lazim daripada wujud mukadam. Adapun wujud talinya secara ittifaqan ketika wujud mukadam. Nyukun kaliannya di ittifaqiyah. Memang dua orang daripada bagi dua syartiyah mutasilah kepada iluzumiyah dan ittifaqiyah. Jadi baru dia tak bagi dua apabila talazum tabuh dengan mana tasahuh. Jadi gawai. Tasahuh gawai. Kak. Jadi yang itu siapa yang mutakilah kalian yang dikehendaki kepada musahabah mukadam akan dari musahabah dua wujud artinya dari pihak mukadam kepada dari bersamaan nalah musahabah keduanya di atas wajah luzum dan dinamakan luzumiyah, ataupun kalau di atas wajah luzum dan dinamakan ittifaqiyah. Ini yang nampak saya tak pun balik nampak harus doa. Oh, karena la ala wajib luzum, itu sama kadiah dengan ittifaqiyah di problem. Jadi ini sebenarnya kata Imma menang, wa inna mdini yang bukan apa yang kata dulu. Saya tak boleh apa yang kata dulu, saya duduk dulu. Kita bergerak kerja ini. Iman? Tawa'un kana tasahu buhuma ala wajihin luzum wa tusaman luzum ya. Oh, kana la ala wajihin luzum wa tusaman qadiyah ini di ittifaqiyah. Yang mana ada itu? Yang kaya dah tu. Jadi musahabah apa judulnya? Bersamaan adalah musahabah itu jadi wajah luzum. Wujud tali ketika wujud mukaddam yang musahabah. Watena mukaddam yang ada di jika musahabah wai. Mana itu wujud pada tabuate? Musahabah. Ma'iyah. Bak wate na mukadam, yang wate nya na tali, yang musahabah. Na tali ketika na mukadam, ada kalah luzumiyah. Kemana ni? Memang menyom na mukadam, hadirahan benar tali. Yang itu luzumiyah. Maka mutasilah yang lagi, yang itu luzumiyah. Ada kalah wujud mukad, wujud tali ketika wujud mukadam, secara kebetulan itu. Tapi ada yang na mukadam, na tali. Tapi nak buka tamu hanya mendalih untuk guna dari ini dengan ittifaqiyah. Yang kedua yang mau mula. Jadi ke tamu mana kalau tu dengan mana tasahu supaya sumun kepada yang ittifaqiyah. Wahyalati dianya yang luzumia, alati yang dihukumkan padanya kaliyah dengan betul ya kaliyah dihukumkan padanya luzumia dengan betul ya kaliyah dia itu dari beli betul yang lain. Ini butuh yang tabok, yaitu mukadam, maka butuh tadi. Karena na alaqah antara keduanya yang wajib akan demikian itu. Na tabok alaqah antara mukadam dan tadi. Yang hingga menyebutuhi mukadam, pasti butuh tadi. Tapi na alaqah. Kuatra alaqah, wahiyah dianya alaqah, barang yang dengan sebabnya barang, dituntut lagi oleh mukadam akan tadi. Ada tu yang dengan itu tu lagi boleh mukadam makan tadi. Dengan itu sababiyah. Makna sababiyah dengan bawa nalah mukadam itu jadi sebab pada tadi. Mukadam jadi sebab pada tadi. Mana yang mukadam jadi sebab pada tadi? Wujud sebab mula ini kepada wujud musabab. Ini sebab sebab pada orang ini. Memang pada nafsu lamri mukadamnya jadi sebab untuk tadi. Maka wujud mukadam digunakan kepada wujud tadi karena tadi yang musabab ini. Sejak dah, sumpah maku lah maka nanti campur tali nak pada nahar rumah judul. Yang cupit mata uroh jadi sebab untuk wujud nahar. Maka wujud mata uroh dituntut berwujud nahar. Yang luzumiyah. Ataupun musabab daripadanya. Mukaddamnya musabab daripada tali. Balik lagi. Mukaddam yang disebab bagi tali. Bagaimana barang ni kalau dibalikkan akan ini contoh. Tak balik ke contoh. Tingkanan nahar rumah judul macam sumpah yang luzum dina. Adapun adalah keduanya itu duanya mukaddam dan tali, dua-duanya musabab daripada sebab yang lain. Menyebunuh mukaddam jadi sebab tali itu musabab. Atau balik tali yang jadi sebab mukaddam jadi musabab. Kedua yang jelek mukaddam dan tali sebab musabab bagi syekh yang lain. Jadi watena asyik yang lain sembilan saja enam padam dan enam tali mbak awak dua empat dan enam tali tak boleh bak memiyokannya mukadam gara-gara sebab yang lain mas tali kena ni sebab tali dihasil daripada sebab yang lainnya jadi tak boleh bak dua orang sebab itulah empat dan enam tali seumpama ingka dan harum mojud fal alam mudi ikana lah uro itu kamu mojud maka alamnya puyuh. Karena wujud nahar dan bercahaya alam musabab daripada debit mataro. Debit mataro, pada kait debit mataro berarti kau wujud nahar dan berarti sabun tu kau pun. Jadi kita berkata punya kau wujud nahar kau pun dulunya. Karena wujud nahar dan penuhnya musabab daripada debit mataro. Dan lagi contoh tadayu. Tadayu di dalam tanggungan mana tadayu? Tadayu mata saya itu sama dia. Bermula tadayu keadaan dua gosip dengan sekira-kira tidak ditakulkan salah satu keduanya dengan hana dan takul yang lain, dan hana takul salah satu keduanya dengan hana takul yang lain. Jadi pada takul lagi hana mungkin kata takul nyom hana kata takul ni, dan pada kejadian hana nyom yang hana di contoh lagi buah dan buluar yang hana wasah buah nyebelum sebut wasah buluar bukan kena ya bukan hana bukan hana ada bapa yang bapa. Walaupun terdahulu misal bapak dia terdahulu anak, karena tak kata misal anak melalui tak kata juga menyukurnya ini awal ini ayah dengan anak awal ini ayah dengan anak wasah ayah dalam nalamnya, dalam cukup wasahannya. Jadi tiga wadahnya. Kemudian, jadi yang itu tabayu. Yang tabayu menerima ini. Seumpama jika nalah hidup itu ayah bagi dibaka, maka dibaka anaknya. Yang lainnya kalau itu, yang itu ya, nisbah di antara empat tahun dari tabayu. Makanya termasuk dalam muktasilah luzumiyah. Adapun ada ia tidak jadi wajah luzum dan dinamakan kariah ketika itu akan istifakiah. Dianya itu kariah alati yang dihukumkan padanya dengan mamara, tetapi tidak karena alafah yang lah yang alakatin tuji buku. Kon karena satu alakah yang diwajib dianya alakah akannya mamara. Jadi tak bukan kariah darinya. Kata ini tali jadi mukadam, tapi antara tali dan mukadam hanya sabo alakah yang mewajibkan untuk tali ketika wujud kepada mana bagi tapaka. Tetapi secara ikhfa' sesungguh keduanya diperdapatkan ma'an beserta diperdapatkan juga secara kebetulan dan seumpama ikan dan insan nate palimar nahe ikan adalah insan itu yang nate maka kini itu nahe karena hanya alakah yang datang nanti kia insan dan nanti kia imar sehingga melalimi salah satu keduanya akan yang lain, tetapi ikhtifak sesungguh keduanya diperdapatkan maaf. Nah, ketika nalah mendauroh maka sedih jauh belah. Ketika mendauroh maka sedih jauh belah. Untuklah ketika mendauroh, ya sedih jauh belah. Ya, nah, itu kedulah nak tahu sedih jauh belah, maka ketika mendauroh. Maksudnya sedih bukan jauh belah, bukan dalam jika dalam ketika mendauroh, kau tidak jauh belah. Ya, kebetulan ni kan lagi jauh belakang dari dia mendorong. Saya antara dia mendorong sini, karena alangkah lagi buat. Ini berarti hampir di sifat dia. Dan hanya tanya akan kamu tafsirkan akan talazum pada kalam musanif dengan tasahub supaya sumul kalam yang musanif akan istifat dia. Ini adalah terakhir dari saya. Jadi punya talazum tetap di mana talazum yang terpasar pada lumini yang ada. Kota yang kita ini dengan mana tasahub kasumul dengan istifat dia. Maka sesungguhnya ikhtifakian itu termasuk dalam mutasilah, padahal hanya jenis talazum di antara dua kondisinya. Wa'lam kata wa'lamu, sungguh badan yang disebut akan nyalim sana itu pada mujabah.